Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibu Rabbuna wa yirudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan beberapa faedah dari hadis ini, tambahan, ya, tambahan faedah dari apa yang kita sebutkan. Apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad M. Said Ruslan Hafizahullah Ta'ala, tahdzir, at-tahdzir min asbab dukhulil jannah, dukhulin nar. Di antara faedahnya, yai tahdzir min asbab dukhulin nar. Berhati-hati atau menjauhi dari sebab-sebab yang memasukkan ke dalam nar. Yoga, Tolha. Apa ini? Orang talim gitu. Nah, termasuk ini sebab masuknya seseorang ke dalam nar adalah menyiksa binatang, mengurung dan tidak memberinya makan sampai kelaparan dan sakit, bahkan mati. Ini bentuk peringatan dari sebab-sebab yang masukkan dalam nar. Banyak sebab-sebabnya, satu di antaranya ini. Kemudian juga dalam hadis ini bisa kita ambil faedah jawaz ittikhad al-hirrah fil bait, bolehnya untuk memelihara kucing di rumah. Buktinya kucing boleh, kalau anjing boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Biar anjing. Kenapa enggak boleh Alfat? Enggak boleh. Kalau kucing boleh kita pelihara. Innama minatawafina alaikum. Binatang-binatang yang berkeliling di sekitar kalian. Adapun anjing, anjing ini ada yang diperbolehkan memelihara, ada yang tidak diperbolehkan. Diperbolehkan memelihara anjing, berikan keringanan untuk memelihara anjing, yaitu pada berapa? 3. Memelihara anjing untuk masyiah, ziroah, dan kalbu syaid. Melihara anjing untuk berburu, maka boleh pakai berburu, dilatih berburu, berburu kijang. Ataukah memelihara anjing untuk memelihara, menjaga ternak. Atau memelihara anjing untuk menjaga ziro'ah, kebun, banyak babi. Punya kebunnya luas, banyak nanam singkong. Kalau enggak ada anjing, habis nanti disikat sama babi. Maka seperti ini boleh. Adapun selain itu tidaklah boleh. Tidaklah boleh. Rasulullah SAW mengatakan apa dalam hadis? La tadhul malaikah baitan fihi fihi apa? Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada surah wakalban dan anjing, termasuk dari yang menghalangi masuknya malaikat ke dalam rumah adalah anjing. Bagaimana pernah terjadi di rumahnya Rasulullah SAW ada anjing kecil yang masuk sampai malaikat tidak mau masuk rumah beliau. Setelah diketahui ternyata ada anjing di situ yang kecil masuk, diusir. Dan bahkan ada ancamannya, kan dikurangi pahalanya berapa setiap hari. Manik tana kalban gara kalb sayyidin wala masyiah, melihara anjing bukan karena anjing untuk berburu, anjing untuk jaga, maka akan dikurangi pahalanya. Yang berapa itu sebutkan? 2 kirot ya. Kirot setiap hari. Jadi Abdullah bin Umar kalau salah. Adapun kucing boleh. Nah, Abu Hurairah kenal dengan Abu Hurairah karena beliau senang kepada kucing. Nah, kucing. Faedah berikutnya annal jazaa' min jinsil 'amal. Bahwasanya balasan itu sesuai dengan amal. Wanita ini dibalas dengan adab, dengan siksaan an-nar disebabkan karena amalannya di dunia ini. Dia menyiksa binatang. Demikian juga dibalas di yaumul kiamah dengan siksaan, dibakar dengan an-nar, dimasukkan ke dalam an-nar. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dan siapa yang menyiksa binatang di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan balasannya berupa siksaan kepadanya karena binatang termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai bentuk penyiksaan. Rasulullah SAW mengatakan naha Rasulullah SAW kata Anas bin Malik an tusbar al-bahaim hatta tamut. Tidak boleh menahan, menghabis binatang itu sampai dia mati. Ditafsirkan makna tusbar itu dijadikan sebagai sasaran, diikat, kemudian dijadikan sasaran tembak atau panah. Yang dulu pernah pemuda Quraisy melakukannya, atau Ansar. Jadikan sasaran tembaknya itu burung. Kalau yang mengenai panahnya mengenai burung tersebut, maka dia menang. Kalau luput, meleset panahnya, maka yang punya burung itu yang menang. Undian, mengundi. Ya, jadi kan arena judi. Maka ketika Abdullah bin Umar lewat, lalu berlarian, takut. Lalu menyebutkan la'ana Rasulullah SAW man ja'ala syai'an fihi ruh gharadan. Rasulullah SAW melaknat yang menjadikan sesuatu yang punya ruh itu sebagai sasaran tembak, entah melempar ataukah memanah atau menembak, maka dibentuk penyiksaan, tidak diperbolehkan. Pada berikutnya أن تعذيب الإنسان بغير حق يحرم من باب أولى. Bahwasanya menyiksa seorang tanpa hak diharamkan, membabil aula diharamkan, tentu ini lebih utama itu diharamkan, sedangkan menyiksa binatang saja itu tidak diperbolehkan, diharamkan, terlebih lagi menyiksa manusia, mendzalimi manusia, diikat kemudian dipukul, kan ada yang dibakar. Ini tentunya ini lebih diharamkan lagi. Nah, di antara faedah-faedah dari yang bisa kita ambil dari hadis ini, juga dalam faedah ini su'awakib al-zulm, jeleknya akibat dari kezaliman itu. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya, hadis yang kedua dalam bab rahmatul bahaim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala, حدثنا محمد ابن عقبة. محمد ابن عقبة ابن حرم السدوسي أبو عبد الله البصري سبتكن الله ابن حجر صدوق يخطئ كثيرا. الإمام أبو هاتم دن أبو زرعة mendhaifkan, keduanya mendhaifkan Muhammad ibn Uqbah. Muhammad ibn Uqbah syekhnya Bukhari itu ada dua, ada Muhammad ibn Uqbah ibn Katsir, ini thiqah, ada Muhammad ibn Uqbah ibn Haram, ini yang didhaifkan ulama. Dan di sini Muhammad ibn Uqbah adalah ibn Haram. Qala haddathana Muhammad ibn Uthman al-Qurashi. Muhammad ibn Uthman ibn Sayyar atau ibn Sinan. Sebutkan al-Muhadir Maqbul. Qala Daruqutni majhul. Al-Imam Daruqutni mengatakan majhul, namun tidak benar perkataannya Al-Imam Daruqutni majhul, karena ada lima orang yang meriwayatkan dari Muhammad bin Uthman ibn Yasar. Madia makbul. Qala haddathana Hariz. Hariz ibn Uthman ibn Jabr Abu Uthman. Yaqala Abu Aun. Termasuk sigar tabi'in. Nama mengatakan sahabat, bukan sahabat, bukan sahabi. Sewar tabi'in. Thiqah. Qala haddathana Hayyan Hibban ibn Zaid al-Shar'abi. Hibban ibn Zaid al-Shar'abi Abu Khidash, Abu Khidash al-Shami al-Himsi, al-Himsi dari kota Hims, Suria. Thiqah. Min al-wasat tabi'in. An Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As sahabi, عن النبي صلى الله عليه وسلم دل النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسبدا ارحموا ترحموا ارحموا bersikap kasih sayanglah kalian, turhamu kasih kalian akan disayangi. Waqfiru yaqfirillahu lakum, dan maafkanlah kalian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian. Kalau kalian memaafkan orang, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian. Wailun liaqmail qaul, wailun makna wail, berapa makna, antaranya apa, wadin fi jahannam, kama qala ibn mas'ud, makna juga wail, wailun syadid, tahdid, ancaman yang keras. Juga mana al-husnu wal-masyakqah wal-adhab, ni wail, celaka. Liakma'il qawl, makna akma'il qawl ini adalah orang yang mendengarkan satu ucapan tapi tidak peduli, tidak memperhatikan. Ini akmal qaul, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Diberi nasihat, kelihatannya dia mendengar, tetapi tidak nyangkut. Seperti mendengar syair-syair saja, diberi nasihat, seolah-olah mendengar nyanyian apa yang diucapkan tadi, atau ikut taklim. Kelihatannya diserius, perhatikan, tapi ya, apa yang disampaikan itu memang masuk telinganya, tapi tidak nyangkut, langsung keluar. Enggak ditanya apa yang disampaikan, enggak tahu. Nyakmel qaul, tidak mengambil manfaat dan faedah dari satu ucapan baik. Wailul lil musirrin, dan celaka orang-orang yang musirrin. Al-musirrin disebutkan alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Celaka bagi orang musirrin, yaitu orang-orang yang terus-menerus melakukan sesuatu kemaksiatan. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui ini maksiat, ini perkara yang dilarang, ini haram, tahu, tetapi dia tetap saja melakukannya, tak peduli itu. Nah, termasuk celaka orang seperti ini. Sudah tahu maksiat, sudah tahu haram, tetapi tetap saja terus menerus dia lakukan. Hadis ini hadis yang sahih, disahihkan Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah, silsilah As-Sahihah. Dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dan Abd Ibn Humaid. Hadis yang sahih, tapi bukan dengan jalur periwayatan ini. Kalau periwayatan ini adalah dhaif, hadisnya dhaif, namun datang hadis yang lain dalam jalur yang lain, dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari jalan Yazid Ibn Harun. Yazid Ibn Harun an Harith an Hibban an Abdullah bin Abi Al-As, dan ini yang sahih. Jadi hadis ini datang penguat dalam riwayat al-Imam Ahmad dari jalur Yazid ibn Harun, dan ini thiqah sabtun. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Bukhari di sini, Muhammad bin Uqbah, ini didhaifkan oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Untuk penjelasan hadis, insyaallah taala kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Naktabi bi hadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Tafadhalu, hafizakumullah.